Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah, pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersua di udara dalam rangkaian mata acara roja yang mengudara pada pagi hari ini. Pada tanggal 10 Mei 2008 dan alhamdulillah pada kajian edisi pagi setiap pekan kedua hari Sabtu kita lanjutkan kembali pembahasan ilmiah dari kajian kitab hadis Umdatul Ahkam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah fadzahullahu ta'ala. Dan bagi para pendengar, kami mengundang interaktif antum semua yang ingin bertanya perihal pembahasan kita materi pada pagi hari ini, pembahasan hadis yang pertama, Anda bisa menghubungi di 0218236543. Dan seperti biasa, bagi para pendengar yang ingin melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat, Anda bisa melayangkan pertanyaan di 0888876310. Jangan lupa format pertanyaan, nama, alamat, kemudian pertanyaan. Dan untuk memulai, kita akan simak kajian pembahasan ilmiah hadis yang pertama dari kitab Umdatul Ahkam bersama Ustaz Abu Qatadah. Kepada Ustaz kita persilakan. Fadhil Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ailam rahimakumullah, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bidah, wa kullu bidatin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimakumullah, sahabat roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan kita hadis Umdatul Ahkam. Dalam pertemuan yang pertama kita telah membahas mukadimah dari pembahasan hadis, yaitu kaidah-kaidah menurut ahli sunnah di dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita akan pelajari ini adalah kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibnu Ali Ibnu Sarur Al-Maqdasi, yaitu satu kitab yang dikarang oleh seorang imam yang dikenal dengan Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdasi. Semoga Allah Ta'ala merahmati kepadanya. Dan kita telah jelaskan bahwa kitab ini adalah berupa kumpulan pokok-pokok hukum yang berkaitan dengan agama yang mulia ini, yang beliau kumpulkan dari hadis-hadis yang telah sepakat kepadanya Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Bukhari yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Dan yang kedua adalah Al-Imam Muslim, yaitu Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Ikhwati iman rahimakumullah, dalam mempelajari kitab ini telah saya jelaskan, kita akan jelaskan tentang hadis dari segi sahabatnya, kemudian yang kedua dari segi makna lafadznya, kemudian dari segi makna hukum yang di dalamnya, dan termasuk mungkin akan kita jelaskan juga apabila terjadi perbedaan pendapat para ulama, maka kita akan jelaskan perbedaan itu dan mentarjih mengambil mana yang lebih kuat menurut yang kita pelajari yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang lebih nampak kesahihannya. Iwatu iman rahimakumullah, juga sebelum kita masuk kepada kitab ini, ya, juga kita akan isyaratkan, artinya di sini kadang-kadang Imam Abdul Ghani Al-Maqdasi, ya, beliau menyebutkan hadis Bukhari Muslim, tetapi ternyata umpamanya hadis ini tidak mutafakun alaih, ya. Jadi tidak sepakat Bukhari Muslim kepadanya. Maka kita juga akan menyebutkan adanya kesalahan, dan kita mengetahui bahwa tidak ada ulama kecuali ya, di situ adanya kesalahan. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan yang bunyinya dengan bahasa kita, segala puji bagi Allah Ta'ala, ya, bahwasanya dengan hikmahnya tidak ada di muka bumi ini satu kitab yang selamat dari kritikan kecuali Kitabullah, yaitu Al-Quran. Ikhwatu iman rahimakumullah, ya, kita akan masuk kepada penjelasan hadis yang pertama yang dibawakan oleh mu'alif. Dan tentunya saya juga tidak akan membahas secara panjang lebar tentang Imam Bukhari dan tentang Imam Muslim, yang mana mu'alif rahimahullahu ta'ala mengambil hadis-hadis yang sepakat kepadanya Bukhari dan Muslim. Sudah barang tentu alasannya karena kedudukan Sahih Bukhari dan Muslim, dan otomatis juga pengarangnya yaitu Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamul Muslim, yang mana para ulama telah sepakat dan ijma' ahli sunnah bahwa kitab yang sahih setelah Al-Quran dan Sunnah, artinya kitab yang paling sahih setelah Quran, itu adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Iwatu iman rahimakumullah, ya, kita akan jelaskan saja nanti di tengah-tengah pembahasan kita tentang ya berkaitan dengan Imam Bukhari, berkaitan dengan Imam Muslim. Ya. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa huwa al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdasi. Bismillah. Alhamdulillah al-malikil jabbar Al-Wahidil Qohar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-ajizul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wa sahbihi al-athhar wal akhyar. Amma ba'd. Fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisara jumlah fi ahadisil ahkam mimma ittafaqa alaihi al-imaman. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari wa Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Fa ahbabtu ila su'alihi raja'al manfa'ati bihi wa as'alullaha ayyanfa'ana bihi waman katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hafidhahu aw nadhara fihi wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim mujiban lil fawzi ladaihi min jannati na'im fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Ibtada al-mu'allif rahimahullahu ta'ala kitabahu bil basmalah wa hadha li arba'ati asbab. Mu'alif memulai kitabnya dengan kalimat bismillah. Dia memulai penulisan kitabnya dengan kalimat basmalah. Hal ini dengan empat sebab. Ya. Golibnya para ulama ketika menulis kitab ataupun risalah dengan kalimat basmalah. Dan ini dengan empat sebab. Sebab yang pertama, iktida'an bi kitabillah. Haisu ibtada Allah Ta'ala fi kulli suratin siwa suratil Baqarah bil basmalah. Di mana Allah Ta'ala memulai setiap ya dan memisahkan setiap surat dengan kalimat basmalah kecuali surat Al-Baqarah. Maka para ulama, muhaddisin, para ulama, fuqaha dan yang lainnya senantiasa memulai dengan kalimat basmalah karena mengikuti kepada Al-Quran, di mana Al-Quran dimulai dengan kalimat basmalah. Yang kedua, iktidaan bisunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mengikuti sunnah rasul. Telah diriwayatkan dalam dua hadis yang sahih. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Abbas dalam kitab Badil Wahyi dalam Sahih Bukhari. Dalam kisahnya Rasul ketika mengutus risalah kepada pembesar Rum, di mana beliau menulis Bismillah min Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah ila azimir Rum. Di mana ketika beliau itu menulis risalah kepada pembesar Rum, ya, maka ditulis Bismillah dari Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah kepada pembesar Rum. Jadi beliau memulai dengan kalimat basmalah. Demikian juga telah sahih dari sahabat Miswar ibnu Abi Mahromah fi kisah Sulh Hudaybiyah. Dalam kisah Sulh Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah, maka Rasul berkata kepada Katib, ya Katib, uktu bismillah. Walaupun pada waktu itu diprotes oleh orang-orang Quraisy. Maka dua hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memulai dengan kalimat basmalah dalam perbuatan-perbuatannya. Adapun hadis yang bunyinya kulu amrin dibalin la yubda bi bismillah fahuwa ajda wa fi riwayatin fahuwa aqta falhasil dhaif. Adapun hadis yang bunyinya setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka itu diangkat barokah ataupun terputus barokahnya, maka hadis-hadis ini adalah lemah. Karena dari jalannya salah satunya adalah Ibnu Luhai, di mana dia adalah seorang mudallis, kemudian juga mukhtalid fi akhir umrihi, di akhir umurnya, waqad an'ana, dan dalam hal ini telah an'ana, artinya menggunakan sigot an, ya, sehingga para ulama kita mengatakan an'anatul mudallisin, ya, munqati. Artinya apabila seorang yang mudallis meriwayatkan dengan kalimat an, maka itu riwayatnya adalah dhaif. Riwayatnya apa? Dhaif, ya. Jadi mesti kalau mudallis dengan sigat tahdits, ya, dengan kalimat hadatsana aw sami'tu. Iwatu iman rahimakumullah. Adapun yang ketiga alasannya adalah, ya, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, adalah iktidaan bisunnati al-musannifina al-awwalin, yaitu mengikuti kepada kebiasaan para musannif, para ulama terdahulu, seperti Imam Bukhari sendiri. Kita lihat dalam Sahih Bukhari, kalau kita melihat perpindahan dari satu kitab kepada kitab yang baru, ya, umpamanya Kitabul Iman, Kitabul Wahyi, Kitab Toharoh, Kitab Salat, ila akhirihi, maka beliau senantiasa menyebutkan lagi kalimat basmalah. Ya, kalimat basmalah. Dan ini kebiasaan para ulama terdahulu. Yang keempat adalah tabarukan wa tayamunan bil basmalah. Yang keempat adalah tabaruk dan menjadikan basmalah poin yang pertama dan sesuatu yang pertama sebelum adanya sesuatu yang lain. Artinya kalimat basmalah adalah yang pertama dan tabaruk dengan kalimat basmalah. Dan ini alasan mu'alif rahimahullahu ta'ala memulai apa tulisannya dengan basmalah. Suma qala alhamdulillahil malikil jabbar. Kemudian setelah itu beliau memulai dengan tahmid. Dan di sini tentunya bahwasannya ibtida kata para ulama ada dua. Ibtidaul haqiqi wa ibtida'u idhafi aw nisbi. Ibtida' ini adalah ada dua, ada ibtida' hakiki yaitu kalimat basmalah. Adapun kalimat hamdalah maka ini adalah ibtida'u idhafi ataupun ibtida'u nisbi. Yang dimaksud alhamdulillah adalah poin yang pertama dinisbatkan dengan kalimat yang setelahnya. Wa qala alhamdulillahil malikil jabbar. Wa hada aidan min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza khotoba Nabi sallallahu alaihi wasallam fabada bitahmid. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memulai berkhutbah ataupun menyampaikan tausiah, maka beliau memulai dengan tahmid. Alhamdulillah. Al-Malikil Jabbar. Ihwatu iman rahimakumullah. Ya, dalam kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan makna tahmid dan sebagainya, karena ya ini perkara yang panjang, karena pembahasan kita ya lebih khusus kepada permasalahan yang berkaitan dengan masalah fikih yang kita akan ketengahkan. Yang jelas di sini kita isyaratkan itu sunnah, ya, mulai di dalam berkhutbah, mengajar, dan sejenis adalah bertahmid, yaitu memuji Allah Ta'ala. Ya. Di sini, Alhamdulillah, Al-Malikil Jabbar, Al-Wahidil Qohar. Kemudian, syahada, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-ajizil ghaffar. Iwatu iman rahimakumullah, kita mengenal nama-nama Allah Ta'ala. Ya. Di sini Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Wahid, Al-Qohar. Ya, di sini termasuk Al-Azizu, Al-Ghaffar. Nama-nama Allah Ta'ala semuanya adalah mengandung sifat dan menunjukkan kepada sifat yang sempurna. Dalam kaidah yang berkaitan dengan nama dan sifat, para ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, dan yang lainnya termasuk kitab-kitabnya Bada'iul Sona'i dan yang lainnya, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qawaidul Mutsa, yaitu a'lamullah asmaullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Yani a'lamul asmaullah ta'ala a'lamun wa awsaf. A'lamun li dilalatiha 'alal asma wa awsafun li dilalatiha 'alal as 'ala sifat. Nama Allah Ta'ala dikatakan a'lam wa awsaf. Jadi menunjukkan kepada alam. Kenapa dikatakan a'lam? Karena menunjukkan kepada zat. Jadi seluruh nama Allah Ta'ala menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, walillahi al-asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah tersebut. Umpamanya kita menyebutkan ya Rahman, irhamni, ya Rahim, irhamni, ya Ghafur, ikfirli, ya Razik, urzukni. Ini berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Yang kedua, nama Allah itu awsaf. Artinya, setiap nama Allah Ta'ala menunjukkan kepada sifat yang dikandung di dalamnya. Dan menunjukkan kepada sifat yang sempurna. Yang tidak memiliki satu kekurangan dari satu sisi pun. Ya. Itulah naqsu biwajhin minal wujuh. Tidak memiliki satu kekurangan sisi pun. Dan kita sering melihat bahwa nama Allah itu kadang-kadang disebutkan menyendiri, kadang-kadang disebutkan dengan bergandengan. Ya. Dan tentunya sama saja disebutkan menyendiri, artinya seperti umpamanya ya Al-Ghaffar, Al-Aziz, dan seterusnya. Maka ini tetap menunjukkan kepada kesempurnaan. Dan apabila digandengkan, maka menunjukkan kepada kamalun fauqa kamal. Artinya sempurna di atas kesempurnaan. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Kalau kita teliti tentang keindahan, ya, bagaimana Al-Quran menyebutkan dan mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh, Allah ta'ala menggandengkan dua nama, Azizun Hakimun. Ya. Kalimat Aziz dan Hakim. Ya. Maka Allah Ta'ala menggandengkannya. Jadi Allah Ta'ala maha kuat, maha gagah, tetapi bersama itu adalah Allah Ta'ala maha bijaksana. Maka antara bijaksana dengan gagah itu menunjukkan kepada kesempurnaan. Sebab kadang-kadang kalau manusia, dia bersifat ya bijaksana karena orangnya lemah gitu. Seandainya dia memiliki kekuatan, maka dia bersifat jebar. Ya, dia bersifat apa? Bersifat dolim. Ya, diktator dan seterusnya. Tetapi Allah Ta'ala menjama di antara keduanya. Seperti Allah Ta'ala juga menggabungkan afuun qadir. Pemaaf dan memiliki kudroh. Artinya kemampuan, kekuatan. Nah, ketika digabungkan dua nama dan dua sifat tersebut, maka itu menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Ta'ala. Ya, sebab orang bersikap pemaaf, kenapa? Karena lemah. Karena orangnya dhaif, tidak mampu melawan, dan tidak mampu untuk berbuat dolim kembali. Ya, itu manusia. Dan kadang-kadang orang itu apa bersikap kuat, tidak memiliki sifat pemaaf. Tetapi Allah Ta'ala yang maha mampu untuk membalas, yang maha mampu untuk mengazab dan seterusnya. Tetapi bersama itu Allah Ta'ala memiliki sifat al-afu, yaitu pemaaf. Jadi di sini juga mu'alib rahimahullah Ta'ala ya mengikuti apa kebiasaan Al-Quran. Di mana dalam ayat Al-Quran nama-nama Allah Ta'ala kadang-kadang disatukan, kadang-kadang terpisah ya. Maka di sini seperti Al-Malikul Jabbar, Al-Wahidul Qohar, kemudian di sini Al-Ajizu Al-Ghafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Al-Mustafa Al-Mukhtar sallallahu wa ala alihi wa sahbihi al-athhar wal akhyar. Amma ba'du. Beliau mengatakan tahmid kemudian setelah amma ba'du, dan di sini adalah intikal min faqrah min al-faqrah. Jadi satu alinea kepada alinea. Fa inna ba'du ikhwani, sesungguhnya sebagian saudara-saudaraku sa'alani ikhtisar jumlatan min ahadisil ahkam. Mereka meminta kepadaku untuk meringkas sejumlah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum yang telah sepakat kepadanya dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iwatu iman rahimakumullah, kaum muslimin di mana saja berada, para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu kita ketahui bahwa Al-Qur'an demikian juga secara umum adalah sunnah mengatakan bahwa isi Al-Qur'an itu ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan lima. Jadi isi Al-Quran itu ada dua poin. Yang pertama yang mengatakan Quran itu adalah dua, dua poin isinya, yaitu apa? Ikhbar wa insya. Ya. Di mana Al-Quran itu imma pemberitaan dan imma perintah. Jadi di dalamnya berita, dan di dalamnya awamir wa nawahi, perintah untuk meninggalkan itu dinamakan larangan, perintah untuk melaksanakan itu dinamakan al-amru. Dan Al-Qur'an tidak akan keluar dari hal ini. Jadi Al-Qur'an tidak akan keluar dari hal ini. Ya. Atau kita mengatakan Al-Qur'an di dalamnya adalah ya, sering oleh para ulama ya dibagi kepada dua. Al-Qur'an ataupun ad-din secara umum akidah wa syariah. Al-Quran ini adalah berkaitan dengan akidah dan syariah. Akidah yang berkaitan dengan keimanan-keimanan, keyakinan. Dan syariah yang berkaitan dengan hukum al-halal wal-haram. Wajib, makruh, halal, haram, dan seterusnya. Kalau kita bagi tiga, ini pun tidak akan bertentangan dengan yang tadi. Sebab Al-Quran tidak akan lepas dari tiga hal. Imma al-ikhbar an dzatillahi wa asma'ihi wa rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Imam Al-Qur'an berbicara tentang zat Allah Ta'ala berkaitan dengan nama dan sifatnya, berkaitan dengan rububiyahnya, berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya. Wa imma fihi al-awamir wa nawahi. Imam Al-Qur'an ini adalah perintah dan larangan. Dan itu adalah merupakan tuntutan dan konsekuensi dari tauhid. Yang ketiga, Al-Qur'an imma al-qasas, yaitu berita-berita yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ya. Dan kalau kita katakan lima, itu pun tidak bertentangan. Yaitu di mana setelah dibagi yang tiga, maka Al-Quran menyebutkan di situ apa? Al-jaza'u li ahli tauhid, wal-jaza'u li ahli syirki. Di mana Al-Quran imma menjelaskan balasan kepada orang-orang yang melakukan tauhid, dan balasan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran dan din ini tidak akan keluar dari hal ini. Maka mu'allif rahimahullahu ta'ala membahas bagian daripada agama ini. Bagian dari agama ini. Itu maya ta'alaku bil ahkam. Yang berkaitan dengan hukum. Ya. Yang di dalamnya tentunya al-halal wal-haram. Berkaitan dengan halal dan haram. Berkaitan dengan dalam adalah hukum taklif. Berkaitan dengan wajib, mustahab, ya. Kemudian makruh, ya. Haram, dan sejenisnya. Ihwatu iman rahimakumullah. Dan seorang muslim tentunya harus memahami poin ini. Harus memahami hal yang penting ini. Maka beliau menyebutkan, maka aku mengumpulkan hadis-hadis yang telah sepakat kepadanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim, yang dikenal dengan Al-Imamul Bukhari. Dan yang dikarang oleh Imam Muslim, Ibnu Hajjaj, Ibnu Muslim Al-Qushairi, Aini Saburi. Ya. Maka beliau ya, menyusun kitab ini dengan alasan tadi, ya, permintaan dari saudara-saudaranya, dari kaum yang ada pada zamannya, meminta untuk mengumpulkan hadis-hadis ahkam. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Ya. Kitabut Taharati. Ini bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati. Qala an amiril mu'minina Abi Hafsin. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Mu'alib mulai kitabnya dengan kalimat basmalah kembali setelah dia tahmid, ya, dan kita telah jelaskan kaidahnya yang tadi. Qala kitabut toharah. Maka beliau memulai dengan kitabut toharah. Faida salah kasail. Lima ada ibtada al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Kitabahu bikitabit toharah. Walam yabda masalan bikitabis sholat. Walam yabda bikitabil jihad. Walam yabda bikitabin nikah masalan. Au kitabil buyu ila akhirihi. Kalau ada orang bertanya, kenapa mu'alif memulai kitabnya dengan kitabut toharoh? Sebelum kita menjelaskan makna toharoh. Ya. Beliau tidak memulai umpamanya dengan kitab jihad. Ya. Kita sekarang umpamanya lagi semangat jihad. Kenapa tidak mulai dengan kitab jihad? Ataupun kitab nikah umpamanya. Atau yang lainnya, kitab sholat. Tetapi mu'alif memulai dengan kitab toharoh. Hal ini ada beberapa jawaban yang dijelaskan oleh para ulama kenapa mu'alif memulai kitabnya dengan kitab toharoh. Yang pertama, para ulama mengatakan, ya, dan ini bukan hanya disebutkan kepada Imam Abdul Ghani Al-Maqdasi, tetapi termasuk kepada ulama-ulama yang lain. Qala amalan bihadisi Abdullah ibn Umar. Ini amalan bihadisi Abdullah bin Umar. Anna Nabiya SAW qala, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah. Wa tuqima sholata tiya zakata ila akhiril hadis. Yaitu mengamalkan hadis Abdullah bin Umar ataupun hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa rukun Islam ada lima. Syahadatain, kemudian sholat. Kemudian bagaimana mengamalkan hadis ini sedangkan disebutkan dengan syahadatain? Para ulama menjawab, karena tentang syahadatain itu telah dibahas oleh para ulama dalam kitab yang khusus, dalam kitab Tauhid, dalam bab yang berkaitan dengan akidah. Maka poin yang pertama setelah itu adalah sholat. Adalah sholat. Jika kita ditanya lagi, kenapa tidak memulai dengan sholat? Maka kita katakan, jawaban yang kedua, ataupun jawaban yang selanjutnya, dan ini adalah merupakan alasan, li'anna toharota syartun lissihati sholat. Karena toharoh bersuci adalah syarat sahnya sholat. Fayan bagi an yab yani fayan bagi li rajul aw lil alim an yabtadi'a bimadha bisyart qoblal masyrut. Maka adalah dimulai dengan syaratnya sebelum sesuatu yang berkaitan dengan syarat tersebut, yaitu salat. Maksudnya syarat sahnya salat adalah thaharah, maka perlu dibahas dulu syarat sebelum salatnya, ya, sebelum apa salatnya. Dan di sini menunjukkan karena toharoh adalah syarat sahnya sholat. Ya, berdasarkan ijma para ulama. Dan berdasarkan dalil Quran, sunnah, dan ijma. Kemudian, ya, mu'alif pun mengikuti kebiasaan para ulama. Terdahulu, ya. Golibnya para ulama memulai kitabnya itu dengan kitab toharoh. Baik yang berkaitan dengan hadis, ataupun berkaitan dengan ilmu fikih. Nah, ini alasan mu'alif memulai dengan kitab toharoh. Qala kitabut taharati. Berkata mu'alif kitabut taharah. At-taharatu lugatan, ya, taharah secara bahasa adalah bimakna an-nadhafatu wan-nazahah. An-nadhafatu wan-nazahah. artinya adalah bahasa kita gampang saja bersuci, ya. Bersuci, ya, itu dalam arti toharah. Polpil istilah atau haro tutut laku ala makna ya ini. Toharah di dalam istilah, ya, artinya adalah istilah syarak, maka ini terbagi kepada dua makna ataupun menunjukkan kepada dua makna. Jadi menunjukkan kepada dua makna. Yaitu apa? Toharoh maknawiyah dan toharoh hissiyah. Ya. Di mana toharoh terbagi kepada dua. Yang artinya adalah toharoh maknawiyah. Dan yang kedua adalah toharoh hissiyah. Adapun toharoh maknawiyah, faqad qala ulama'una fahadha au fahadihi aslu toharoh. Maka ini adalah asal toharoh. Yaitu apa? Toharatul qalbi minasyirki fi ibadatillah wa taharatul qalbi minal ghilli ma'al ibad wa khasatan ma'al mu'minin. Di mana toharoh yang pertama inilah yang dinamakan toharoh yang paling pokok, yaitu bersuci dari kesyirikan, mensucikan hati dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, dan mensucikan hati dari sifat-sifat yang buruk seperti hasad, iri, dengki terhadap sesama manusia dan lebih khusus terhadap sesama muslim. Dan kita melihat ya dalam firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah najasatul akidah, yaitu najis akidahnya. Ya. Seperti juga dalam ayat yang lain yang berkaitan dengan hal ini, khud min amwalihim sodakoh tutahhiruhum watuzakihim biha. Ya, ini termasuk toharatul qalbi. Dan ini adalah pokok. Sebab seandainya sucinya badan kita, sucinya pakaian kita, sucinya tempat kita dari najis, tetapi yang pertama ini tidak suci, maka tidak akan diterima kebaikan kita di sisi Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Nabi SAW memulai dakwahnya dengan poin yang pertama ini. Adapun yang kedua, yang dimaksud dengan toharoh hissiyah. Maka para ulama ya berbeda-beda dalam mengartikan toharoh, tetapi saya mengambil di antaranya saja. Yaitu apa? Rab'u mayamna'us sholati. Rab'u mayamna'us sholati. Minal hadasi. Au minan najasati bil ma'i. Au rab'u hukmiha bitturabi. Yang dimaksud dengan toharoh hissiyah yang kita akan bahas dan ini adalah furu bagian dari yang tadi adalah mengangkat apa-apa yang menghalangi sahnya sholat dari hadas ataupun dari najis dengan air ataupun dengan tanah ataupun mengangkat hukumnya dengan tanah. Dan ini jelas ya hukum toharoh. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ati hadis dan akan datang hadis yang kita bahas dalam poin ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Wa fi riwayatin min ghairi tuhurin, dalam satu riwayat dengan tanpa tuhur. Ya, dengan tanpa tuhur. Dengan tanpa bersuci. Maka ini yang dimaksud dengan toharoh. Wa toharoh hissiyah tanqasim ila qismain. Dan toharoh hissiyah ini dibagi kepada dua ya. Yang dimaksud oleh para ulama dan pembahasan. Yang pertama adalah at-taharatu minal hadas, yakni bil wudu'i wal ghusli wa tayammumi badalan anhuma, yaitu mengangkat hadas, yaitu bersuci dari hadas. Hadasul akbar atau hadasul asgor, hadas besar ataupun hadas kecil. Yaitu dengan wudu atau dengan mandi ataupun tayamum yang merupakan pengganti dari keduanya. Dan ini toharoh yang akan kita bahas ya. Dan juga pembahasannya nanti hadis-hadis akan berkisar setelah ini, sekitar ini. Sedangkan yang kedua adalah at-taharatu minan najasat. Ini at-taharatu minan najasat wal qadarat, yaitu bersuci dari najis ya. Dan secara umum adalah dari kotoran. Sebab nanti ada yang diperintahkan untuk bersuci tidak menunjukkan hadis, tidak menunjukkan najis ya. Ya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan membersihkan masjid minan nukhama wal busaq, dari dahak ataupun air ludah. Ya, air liur. Itu kan dilarang. Ya, berarti sini ada termasuk toharoh adalah qadarah. Maka yang dimaksud di sini adalah izalatun najasa minal badani wasaubi wal makan. Di mana yang dimaksud pembahasan kita berkaitan dengan toharoh dari najis mencakup tiga hal yang kita akan bahas nanti juga di dalam bab sholat. Yaitu mensucikan najis minal badan. Ya, minal badan. Dari badan. Ya, seperti perintah nanti membersihkan air kencing, membersihkan madi, ya. Kemudian yang lainnya, ya, membersihkan dari darah haid, ya, dari badan. Kemudian dari pakaian, ya, seperti umpamanya para wanita diperintahkan untuk membersihkan haid yang menimpa pakaian. Kemudian juga tentang sholatnya seseorang apabila memakai sandal diperintahkan untuk melihat dulu kedua sandalnya. Dan apabila melihat ada kotoran maka diperintahkan untuk dibersihkan. Adapun yang berkaitan dengan tempat, itu pun telah disebutkan hadis-hadis yang kita juga akan pelajari nanti. Seperti larangan kencing di masjid. Ketika ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, maka terlarang ya. Seperti umpamanya wasiyaba kapatohir. Kemudian antohiro baiti alito ifina walakifina waruka isujud, dan hadis-hadis yang lain ataupun ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang masalah toharoh. Jadi sebelum kita masuk kepada kitab toharoh, kita telah tergambar bahwa pembahasan toharoh ya yang dibahas oleh para ulama secara umum terbagi kepada dua. Toharoh maknawiyah yang dimaksud di sini adalah toharatul qalbi minasyirki fi ibadatillah wa toharatul qalbi minal ghilli ma'al ibad, ay ma'al mu'minin. Yaitu membersihkan hati dari syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dan membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk. Seperti hasad, iri, dengki, dan sebagainya bersama hamba, sesama hamba, bersama seseorang mukmin. Sedangkan yang kedua adalah toharoh hissiyah ataupun yang dinamakan dengan toharoh hukmiyah. Maka ini dibagi kepada dua, toharoh minal hadas, yang itu akan mencakup hadas besar, hadas kecil. Yaitu dengan berwudu, mandi, dan tayamum sebagai pengganti dari keduanya. Sedangkan yang kedua adalah bersuci dari najis, ya, dan termasuk kotoran. Maka ini yang dimaksud adalah izalah. Jadi cara membuangnya, cara membersihkannya, dan termasuk di dalamnya kita akan bahas. Ya. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah, yang berkaitan dengan apa-apa yang berkaitan dengan masalah toharoh, ini secara umum juga dibagi kepada tiga. Jadi dibagi kepada tiga. Kaifiyah pembahasan yang pertama yaitu tentang alat toharoh, yaitu alat untuk bersuci. Apa saja yang bisa dipakai untuk bersuci? Maka hadis-hadis nanti kita akan mengisyaratkan. Ya tentunya. Para ulama telah menjelaskan bahwa asal dalam bersuci adalah air dan tanah adalah sebagai pengganti dengan izin dari syara. Yang kedua adalah kaifiyatit toharoh. Dan ini terbagi kepada dua. ini adalah terbagi kepada dua, at-taharatu minal hadas, at-taharatu minan najasat. Ya, at-taharatu minan najasat. Yang kedua adalah, yang kita akan bicarakan di dalamnya adalah kaifiyah, tata cara kita bersuci dari hadas, nah, atau bersuci dari najis. Maka nanti akan kita temukan bagaimana kaifiyahnya. Dan sinilah kita belajar tentang agama yang berkaitan dengan masalah ini. Ya. Dan tentunya yang berkaitan dengan masalah ini sangatlah besar ya. Jadi berbicara tentang toharoh adalah berbicara tentang agama. Dan kita kadang-kadang merasa heran sebagian kaum muslimin ya berbicara tentang agama, penegakan daulah Islam, penegakan syariat Islam. Ya kadang-kadang menyepelekan orang mempelajari poin ini. Padahal ini adalah merupakan syarat sahnya sholat. Bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, ya kalau seorang wanita tidak tahu yang berkaitan dengan masalah haidnya, dia berkaitan dengan banyak masalah, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan saum, berkaitan dengan jima, berkaitan dengan talak, berkaitan dengan banyak masalah yang berkaitan dengan agama ini. Jika seorang wanita tidak tahu bagaimana, semestinya ketika dia itu sedang apa? Ketika dia itu sedang haid, ya, maka sangat penting, ya. Maka sangat penting. Nah, termasuk tata cara bagaimana menghilangkan najis apabila menimpa kepada jasad kita, apabila menimpa kepada kain kita ataupun tempat kita. Bagaimana? Bagaimana? Nah, ini adalah poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga, jadi poin yang ketiga yang masuk di dalamnya adalah termasuk adab. Adab, tata krama. Ya, tata krama yang ada di dalamnya berkaitan dengan toharoh. Masalan adabu dukhulil khala, adabu qada'il hajah, dan termasuk di dalamnya adab, tata krama, budi pekerti yang berkaitan dengan bagaimana menunaikan qada hajat. Ya. Ini dibahas dalam berkaitan dengan masalah apa? Toharoh. Dan ini menunjukkan keindahan syariat Islam. Dan menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Islam mengajarkan masuk ke WC begini, keluar ke WC begini, cara membersihkannya begini, adabnya begini, begini, dan seterusnya. Menunjukkan kepada syumuliyati dinil Islam, kesempurnaan agama Islam. Nah ini dari segi makna toharoh yang kita akan bahas. Kita masih punya waktu sebentar lagi. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala an amiril mu'minina abi hafsin umara Ibnil Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'alif rahimahullahu ta'ala memulai dengan hadis Umar. Ya, hadis Umar. Sebelum kita menjelaskan hadis ini. Ya. Dan hadis ini adalah berkaitan dengan niat. InsyaAllah pada pertemuan yang minggu kedua nanti. Ya, atau minggu keempat ya. Bukan minggu ke ini. Kita akan jelaskan hadis ini. Tetapi kita sekarang akan masuk kepada pembahasan kenapa mu'alib apa memulai kitab Thaharah dengan hadis masalah niat gitu ya. Ini kan hadis tentang masalah niat. Hadis yang berkaitan dengan masalah niat yaitu hadis ini Amirul Mukminin ya Abi Hafsah kunyahnya dan lakobnya adalah Amirul Mukminin dan lakob ini beliau yang pertama digelari dengan Amirul Mukminin ya. Umar bin Khattab Umar Ibn Khattab, kita juga akan menjelaskan sedikit sejarah Umar Ibn Khattab dan bantahan kepada orang-orang Syiah tentang Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab keyakinan Ahli Sunnah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Sufyan Ibn Uyainah, min alamati Ahli Sunnah takdimu Abi Bakrin wa Umar, ay fil imamati wal iman. Di antara ciri Ahli Sunnah adalah mendahulukan Abu Bakar dan Umar di dalam kepemimpinan khilafah, dan di dalam masalah iman. Artinya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah orang yang paling afdol setelah Rasul. Kemudian setelah itu Abu Bakar, kemudian setelah itu adalah Umar, kemudian setelah itu adalah Utsman, kemudian setelah itu adalah Ali, kemudian orang-orang yang hadirin yang ikut perang Badar, yang ikut perang Uhud, kemudian setelahnya memiliki tingkatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini dikenal dengan hadis niat. Ya. Jadi hadis yang pertama ini dikenal dengan hadis masalah niat. Ya. Dengan hadis masalah niat. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa mu'alif rahimahullahu ta'ala memulai kitab thaharah dengan hadis niat. Dengan hadis niat. Ihwatu iman rahimakumullah. Ini jawabannya ada dua di antaranya. Jadi kenapa mu'alib memulai kitabnya dengan hadis niat? Kok tidak dengan hadis umpamanya tentang air ataupun tentang masalah cara menghilangkan najis? Tetapi memulai dengan kalimat innamal a'malu binniyah. Tujuan yang pertamanya adalah bahwasanya at-thaharah yushtaratu fiha niyah. Yang pertama menunjukkan bahwa thaharah bersuci disyaratkan berniat. Artinya berwudu, mandi janabah, ya, tayamum perlu dengan niat. Wajib dimulai dengan niat. Maka mu'alif rahimahullahu taala memasukkan kitab ataupun hadis innamal a'malu binniyat ataupun hadis niat ini pada hadis yang pertama. Ya, pada hadis yang pertama. Untuk menunjukkan bahwa thaharah itu disyaratkan dengan apa? Niat. Artinya apabila orang itu berwudu tidak pakai niat atau mandi janabah tidak pakai niat ataupun tayamum tidak pakai niat, maka tidak sah wudu tayamumnya dan mandi janabahnya. Artinya tidak bisa menghilangkan hadasnya. Nah, ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, qad yakunu liyu'akkidu qalbahu wa bayanu ma fi qalbihi. Yang kedua, kadang-kadang menguatkan apa yang ada di dalam hatinya, yaitu hati mu'alib, dan untuk menjelaskan niat penulisan kitab ini dari mu'alif. Di mana beliau menulis kitab ini dalam keadaan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan bisa saja dikatakan sebagai pendorong kepada hatinya, sebagai peringatan kepada hatinya. Bahwa menulis kitab ini tidak bertujuan untuk tafakhur. Liyukol anahu alim, au liyukol anahu muhadis, il akhirihi. Di mana tidak punya tujuan dalam penulisan kitab ini kesombongan. Ya. Dengan tujuan umpamanya agar dikatakan dia sebagai alim, sebagai muhadis, dan seterusnya. Dan kadang-kadang untuk dijadikan sebuah peringatan kepada hati. Sebuah tanbih ketika dibacakan dan ketika ditulis hadis ini. Di mana disyaratkan kita dalam beribadah termasuk menyusun sebuah buku. Menyusun sebuah kitab dengan dasar ikhlas. Dan tentunya ihwatu iman rahimakumullah, golibnya para ulama dulu menyusun kitab bukan tujuan pasaran seperti mungkin terbetik dalam sebagian kaum muslimin hari ini ataupun para penulis hari ini. Apa nih tenarnya hari ini nih atau apa ya. Tentunya tidak seperti itu. Tetapi ala qadri hajatinnas. Wa hadza yani yarji ala amrain. Dan golibnya para ulama menyusun kitab-kitab adalah seukuran kebutuhan kaum muslimin. Dan apa-apa yang lebih dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dan hal ini golibnya ada dua sisi. Yang pertama, kutub rudud ala ahlil bidah al-mukhalifina lil haq. Di mana yang pertama, kitab kadang-kadang sebagai bantahan. Kutub rudud ya, kitab-kitab bantahan kepada ahlul bidah atau yang menyelisihi kebenaran ya, seperti umpamanya kita lihat ya kitab-kitab para ulama kutub rudud ya, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Darul Aqli wa Naqal gitu ya, Juyushul Islamiyah Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya ya, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyusun kitab Ar-Risalah ketika banyak orang yang menolak hadis ahad ya, di dalam masalah akidah ya. Kemudian juga yang mereka dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah tidak dengan pemahaman salaful ummah, maka diketengahkan kaidah-kaidah termasuk usul fikih ya, kitab risalah. Dan yang kedua adalah yang sifatnya adalah usul. Ya, taksis. Asal. Yaitu kitab-kitab yang sifatnya adalah penanaman. Fondasi. Pemahaman yang benar. Akidah yang benar. Kaidah yang benar. Termasuk cara beribadah yang benar. Jadi para ulama umpamanya taksis. Apa yang mesti dikenal oleh kita? Ya seperti Mu'alib menjelaskan ya. Kitab-kitab hukum menyusun kitab Umdalu Ahkam. Imam Ibn Hajar menyusun kitab. Umpamanya apa? Bulughul Maram. Kemudian. Syekhnya apa ataupun kakeknya Imam Ibn Taimiyah menyusun. Ya kitab. Ya, Al-Muntaqul Ahbar. Ya. Ini kan kitab-kitab yang sifatnya taksili. Jadi penancapan, penanaman, usul berkaitan dengan akidah. Ya seperti umpamanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyusun kitab umpamanya Usulul Akidah gitu ya. Akidah-akidah sahih dan sebagainya. Dan demikian para ulama di dalam penyusunan apa? Kitab. Nah, dan demikian juga Mu'alib rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita menjelaskan hadis ya. Di mana hadis innamal a'malu binniyah. Ini hadis innamal a'malu binniyah ataupun hadis niat ini dikenal oleh para ulama sebagai hadis ahad. Ya. Jadi sebagai hadis ahad. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Sebab hadis ini hanya ya, dari satu jalan. Jadi hanya dari satu jalan. Ya. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkannya dari siapa? Dari Al-Imam Al-Humaidi. Yaitu Abdullah ibn Zubair Abu Bakar. Abdullah ibn Zubair Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala ya. Yaitu Abu Bakar Abdullah bin Zubair ya. Kemudian setelah itu meriwayatkan dari Sufyan. Itu Sufyan ibn Uyainah dalam riwayatnya. Kemudian dari Yahya ibn Sa'id. Kemudian dari Muhammad ibn Ibrahim ya, At-Taimi. Kemudian dari Al-Qumah ya, ibn Waqqas. Kemudian dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka hadis ini tidak sahih kecuali dari jalan Umar ibn Khattab, kemudian kepada Al-Qumah, kemudian Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, kemudian kepada Yahya ibn Sa'id. Nah, setelah itu baru mutawatir. Artinya banyak jalan ya setelah itu. Dan hadis ini dinamakan dengan hadis ahad ya. Kedudukan hadis innamal a'malu binniyah, para ulama mengatakan hadis innamal a'malu binniyah dikatakan nisfuddin atau sulusuddin. Di mana hadis innamal a'malu binniyah dikatakan oleh para ulama dengan dua perkataan yang sangat agung. Yang pertama dikatakan nisfuddin. Jadi hadis innamal a'malu binniyah itu adalah dikatakan setengah agama. Ya. Kenapa? Sebab agama Islam kata para ulama dibangun di atas dua hadis. Ya. Yang pertama innamal a'malu binniyah. Yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Sebab mizan amal ada dua. Yang berkaitan dengan hati ditinjau ikhlasnya, yang berkaitan dengan zahir ditinjau dari segi muwafaqah dengan sunnahnya. Oleh sebab itu Al-Imamul Hasan Al-Basri berkata, la yasihul amalu la yasihul qaulu illa bil amali. Wa la yasihul amalu illa binniyah. Wala yasihu al-qawlu wal-amalu wa niyatu illa bisunnati. Di mana Al-Imamul Hasan al-Basri mengatakan, tidak sah ucapan kecuali dengan amal. Dan tidak sah amal kecuali dengan niat. Dan tidak sah ucapan amal dan niat kecuali dibarengi dengan sunnah. Maka setengah agama berkaitan dengan hati, yaitu berkaitan dengan masalah ikhlas. Dan yang keduanya adalah berkaitan dengan masalah muwafaqatus sunnah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa amal diterima dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan sunnah. Dan kadang-kadang para ulama mengatakan bahwa hadis ini dikatakan adalah sulusuddin. Hadis ini adalah 1/3 agama. Jadi hadis ini dikatakan 1/3 agama. Karena syariat Islam ataupun dinul Islam terkumpul dalam 3 hadis. Ya, hadis yang pertama innamal a'malu binniyah, hadis yang kedua berkaitan dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun, itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan hadis yang ketiga adalah hadis yang bunyinya al-halailu bayinun wal-haramu bayinun wa bainahuma umur mustabihat. Jadi ini yang berkaitan dengan apa? Dengan agama. Jadi agama ini imma berkaitan dengan masalah niat hati, imma berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan zahir, yaitu kaifiyah beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang al-halalu wal-haram, halal dan haram. Dan ini dari kedudukan manzilah. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah mengatakan, yani tandariju tahta hadal hadis, yani sab'una mas'alatan, yani min masailid din. Di mana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah mengatakan, di bawah hadis ini beredar sekitar 70 bab ataupun masalah yang berkaitan dengan masalah hukum. Berkaitan dengan masalah agama ini. Berkaitan dengan masalah agama ini. Dan kita akan melihat tentang pembahasan hadis innamal a'malu binniyah ini, keagungannya dan ketinggian masalahnya, dengan pembahasan yang kita akan datang dalam pembahasan tentang kedudukan hadis ini dan penjelasan dari hadis yang mulia ini. Jadi kita baru mukadimah dalam kitab ini masuk, dan baru kepada hadis, dan insya Allah pada minggu yang keempat kita akan jelaskan tentang kedudukan hadis ini, kemudian masalah-masalah yang akan kita dapatkan dari hadis yang mulia ini. Ya, pendengar radio yang dikenal Allah Subhanahu Wa Taala, demikian secara ringkas berkenaan dengan permulaan dimulainya kitab ini yang masuk ke hadis pertama, dan penjelasan lebih jelasnya, lebih luasnya, insya Allah akan kita akan disampaikan oleh Ustaz pada pekan yang akan datang. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di 756 AM. Kita akan simak jadi yang berikutnya terlebih dahulu. Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نور من القرآن. قال الله تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Roja, radio dakwah, Ahlussunnah wal Jamaah. Qudwatun nabawiyah. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innama al-a'malu binniyat, وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. داري أمير المؤمنين Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan pahala sesuai apa yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang akan diperolehnya atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju apa yang ia niatkan. Hadis riwayat dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari, dan Abu Hussein Muslim ibnu Al-Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam keluar kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih. Al-Qur'an. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. Pendengar Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada, kembali di 756 AM dalam kajian edisi pagi pembahasan kitab hadis Umdatul Ahkam. Dan kita telah memasuki secara ringkas penjelasan dari hadis yang pertama. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan pada pagi hari ini, Anda bisa menghubungi di 8236543. Dan kita sudah mendapatkan satu penelpon yang pertama. Kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Barakallahu fiik, ana Abu Hanan di Ciledug, akhi. Silakan. Iya. Pak Ustaz, pertanyaan ana tadi di bawakan hadis mengenai inamal amalu niat dan doa hadis Aisyah sebagai barometer amal zahir gitu ya Ustaz ya. Iya. Terkait dua hadis ini, apakah seorang dai atau siapapun yang menyampaikan hadis inamal amalu niat akan disyukyakan membawakan hadis yang kelima dari Arba'in An-Nawawiyah ini Ustaz? Demikian pertanyaannya Ustaz. Jazakallahu khair. Iya, kalau pertanyaannya ya, artinya dalam arti mewajibkan kalau seorang dai membacakan hadis amalubini ya, apakah seyogyanya dia juga membicarakan tentang apa hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun? Ya, kalau kita mewajibkan ya, kita tidak mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya ya. Tetapi yang kita maksudkan, yang wajib kita bahas, bahwa seseorang tidak boleh hanya memperhatikan dan menjelaskan tentang wajibnya ikhlas di dalam beramal, atau dia mengatakan yang penting ikhlas, itu tidak benar ya. Kalau orang mengatakan yang penting ikhlas ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin Allah yanduru ila a'malikum wa ila qulubikum wa ila a'malikum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguhnya Allah taala tidak akan melihat ya jasad bentuk kalian, tetapi akan melihat hati dan amal kalian. Jadi melihat hati dari segi sesuainya dengan keikhlasan, dan melihat yang bohir yaitu amal dari sesuainya atau tidaknya dengan apa? Dengan sunnah. Tetapi kalau kita mengatakan wajib setiap kita menjelaskan hadis inamal a'malu binniyat, berarti kita menjelaskan hadis apa? Yang kelima, yaitu bukan satu kemestian dan bukan satu perkara yang wajib. Ya, bukan satu perkara yang wajib. Tetapi yang salah kalau orang mengatakan yang penting ikhlas. Ya, ya tidak benar yang penting ikhlas. Bahwasanya keikhlasan perlu dibarengi dengan apa? Dengan muwafaqatu kepada sunnah. Allah a'lam. Baik, demikian Abu Hanan, dan selanjutnya kita akan angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Abu Aisyah. Di mana Abu Aisyah? Di luar Batang. Daerah Jakarta mana itu ya? Hah? Jakarta Timur atau Jakarta Barat? Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Baik, silakan. Ini mau nanya, Ustaz. Iya. Kita niat berobat kan? Tapi di sini kan saya ini beli obat Pepsodent yang ada kumur-kumurnya. Obat kumur gitu. Di sini ada ini, Ustaz, ada apa? Ada alkoholnya, mengandung alkoholnya gitu. Boleh ke, Ustaz? Ya, itu saja. Iya. Iya, jazakallahu khair. Silakan, Ustaz. Ya. Ini pembahasannya bukan ya, masalah hadis ya. Pending, hah? Gimana? Dipending dulu. Pending ya. Ya, kami mohon maaf bagi para pendengar, kami harapkan pertanyaan yang Anda layangkan sesuai dengan materi ya, sesuai dengan materi pembahasan kita pada pagi hari ini, dan kami mohon maaf pertanyaan yang dipesan singkat juga yang tidak sesuai dengan materi kita tidak akan angkat. Kita angkat kembali telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, siapa Bapak, di mana? Ibnu Sawar dari Semper Yair. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, ya, banyak orang menggunakan dalil innamal amalu biniat untuk pembenaran lafaz niat. Iya. Melafazkan niat. Saya ingin tanyakan, yang saya ingin tanyakan, sisi kebatilan orang yang menggunakan dalil ini sebagai pengelafatan niat di mana gitu, Ustaz. Mm-hmm. Itu yang jadi pertanyaan saya. Iya. Mohon penjelasan, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun sebenarnya kita akan bahas ya, nah ini tentang apa yang ditanyakan dalam pembahasan hadis nanti secara terperinci. Pertanyaannya adalah dari mana sisi pendalilan orang yang mengatakan bahwa wajibnya melafadzkan niat dengan hadis ini. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa niat perlu dilafadzkan. Sebab yang dimaksud dengan niat, ijma para ulama, mahaluha fil qalbi. Jadi mahalu niat fil qalbi, ijma'an. Bahwa tempatnya niat adalah di dalam hati. Sehingga para ulama kita mengatakan, kalau orang melafadzkan niat dengan lisannya dan menjaharkan niat dengan lisannya dan tidak meniatkan di dalam hatinya, maka itu tidak sah. Jadi maka itu tidak sah. Dan tidak ada seorang ulama pun di antara ulama yang empat yang mengatakan sunnahnya menjaharkan niat. Ya. Bahkan ya kalau kita mengatakan menjaharkan niat itu adalah sunnah dan niat itu adalah perlu dijaharkan, maka itu akan terjadi tasalsul. Tasalsul itu adalah sesuatu yang berkesinambungan dan tidak ada akhirnya. Kalau kita katakan at-talafudu biniyah amal, ya. Kalau kita mengatakan talafud biniyah adalah amal, berarti untuk melafadzkan niat perlu kepada peniatan lafadz lagi. Jadi kalau kita mengatakan ya umpamanya nawaitu sholata ya. Fardul maghribi masalan arba'a rakaatin. Nah, salasa rakaatin masalan umpamanya maghrib salasa rakaatin dalam niat kita. Maka kita juga akan bertanya, kalau melafadzkan niat adalah amal, berarti perlu lagi kepada niat. Yaitu apa? Nawaitu atalaffudu bin niyati. Jadi saya meniatkan, melafadzkan niat gitu. Melafadzkan niat. Sebab melafadzkan niat adalah amal. Jadi kalau ketika dia melafadzkan niatnya tidak ikhlas, maka juga pelafadannya tidak sah. Jadi disinilah akan terjadi tasalsul. Sehingga ketika orang itu sholat, maka tidak akan memulai sholatnya sehingga dia itu melafadzkan niat terus ya. Karena apa? Silafad niat ini adalah perlu kepada niat lagi. Oleh sebab itu Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, imam yang empat, ya tidak pernah mereka melafadzkan niat. Dan sebagian kaum muslimin yang menisbatkan melafadzkan niat kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya ya Imam Syafi'i tidak melafadzkan niat. Dan tidak ada satu perkataan dalam kitabnya pun yang menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala apa menganjurkan untuk melafadzkan niat. Telah diriwayatkan oleh ulama Syafi'inya sendiri bahwa itu adalah kesalahan sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i pernah ditanya, apa perbedaan antara haji dengan sholat? Maka beliau mengatakan, adapun haji dimulai dengan perbuatan. Ya. Adapun sholat dimulai dengan qaul. Nah, sebagian Syafi'iyah menganggap yang dimaksud dengan qaul di situ adalah talaffuz binniyah. Padahal yang dimaksud dengan qaul oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah ucapan Allahu Akbar. Karena kita ketahui miftahus sholat, yani at-takbir, wa tahrimuha at-taslim. Jadi mulai sholat adalah takbir, dan mulai pengharamannya adalah takbir, sedangkan ya penghalalannya adalah apa? Salam. Jadi ini adalah sebuah kesalahan. Dan itu tentunya batil ya. Orang yang mengatakan melafadzkan niat ya dengan hadis yang tadi. Sebab mahaluniyah fil qalbi. Jadi tempat niat itu di dalam hati, bukan dalam lisan. Allah a'lam. Baik, saat kita angkat telepon selanjutnya yang sudah lama menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Ustaz. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Malian, Pondok Gede. Silahkan. Iya. Mau tanya, apakah hubungan toharoh dengan khitan, Ustaz? Kalau anak perempuan yang baru lahir, bayi yang baru lahir, apakah boleh tidak dikhitan? Iya. Itu aja ya, Ustaz. Iya. Nah, syukuran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan datang nanti hadis di sini. Ya, hubungan khitan dengan toharoh, di mana kita mengetahui khitan adalah bagian dari toharoh, di mana akan ada hadis khomsun minal fitrah. Jadi lima perkara yang termasuk fitrah, dan fitrah di sini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan fitrah bima'na sunnah, yaitu lima perkara yang termasuk sunnah. Akan tetapi juga termasuk di sini fitrah bimana umum adalah lima perkara yang termasuk bagian dari agama. Salah satunya dikatakan di sini adalah al-khitan, yaitu khitan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khitan bagi laki-laki adalah wajib ala qawrojim min aqwalil ahlil ilmi. Bahkan di sini adalah yang membedakan muslim dengan kafir dan merupakan sunnah para nabi, dan seluruh para nabi adalah dikhitan. Kemudian, dan ini adalah merupakan alamah ciri kaum muslimin. Ciri kaum muslimin. Adapun bagi wanita, terjadi perbedaan para ulama tentang hukumnya. Apakah wanita dikhitan atau tidak. Dan yang rajihul alam bahwasanya wanita mustahab. Dianjurkan untuk dikhitan. Dan salah satu manfaatnya disebutkan oleh para ulama, seperti oleh Imam Ahmad, dan yang lainnya adalah untuk lidaf'i hararati syahwah. Awali takhfifi hararati syahwah. Salah satunya adalah untuk ya tidak melampaui batasan syahwat perempuan. Ya. Artinya tidak berlebihan. Dan tentunya banyak hikmah yang kadang-kadang disebutkan oleh sebagian para ahli ya. Dimana ya kadang-kadang wanita sehingga dianjurkan untuk apa? Untuk dikhitan. Dan tentunya khitan bagi wanita juga itu memberikan manfaatnya. Sebab Nabi SAW menganjurkan untuk dikhitan. Dan hukumnya para ulama mengatakan mustahab. Ya, mustahab. Adapun laki-laki ya banyak hal. Pertama itu adalah merupakan sunnah para nabi. Yang kedua adalah merupakan kesempurnaan di dalam bertoharoh. Di dalam bersuci. Dan pembeda di antara muslim dengan muslim. Adapun penelitian kedokteran yang mengatakan hari ini bahwa wanita tidak boleh dikhitan, maka itu pendapat yang lemah ya. Pendapat yang bertentangan dengan syariat, ya, pendapat yang tidak didukung hatta dengan penelitian ilmiah. Ya. Allah a'lam. Baik, selanjutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. dari Abu Muhammad di Cikarang berkaitan tentang pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Punya pertanyaan yang pertama, hadis yang mutafakun alaih dalam kitab ini adakah, apakah secara matanya saja ataukah dengan perawinya sekaligus? Dan yang kedua, siapa yang menurut Ustaz apa syarah dari kitab ini yang paling apa baik? Jazakallah khair. Adapun pertanyaan yang pertama tentang mutafakun alaih, kata-kata mutafakun alaih. Nah, di sini memang ada perbedaan para ulama tentang makna mutafakun alaih. Ya, tentang makna mutafakun alaih. Ya. Kadang-kadang para ulama memaksudkan dengan kalimat mutafakun alaih itu kepada sanadnya. Jadi umpamanya hadis ini ataupun sanad ini akhrajahul Bukhari wa Muslim. Seperti perkataan Imam Hakim rahimahullahu taala. Jadi Imam Hakim rahimahullahu taala. Jadi perlu kita ketahui yang kata-kata mutafakun alaih ataupun ala syartihima umpamanya. Kata-kata ala syartihima. Jadi bahwasanya ini adalah di atas syarat Bukhari dan Muslim. Ini kadang-kadang yang dimaksudkan adalah kepada sanad ya. Dimaksudkan kepada sanad. Adapun yang kita bahas sekarang tentang mutafakun alaih itu tidak berkaitan dengan sanad, tetapi berkaitan dengan apa? Matan hadisnya. Jadi berkaitan dengan matan hadis, di mana hadis tersebut telah sepakat Bukhari dan Muslim. Walaupun kadang-kadang apa rawinya, arti rawi ke bawahnya itu berbeda antara Bukhari dengan Muslim. Jadi Bukhari dengan Muslim. Jadi artinya sahabatnya sama, kemudian apa matannya apa sama. Maka itu dinamakan apa mutafakun alaih. Tidak disyaratkannya sesisa sanadnya ke sana apa harus sama. Jadi sesisa sanad ke sananya harus sama. Jadi yang dimaksud dengan mutafakun alaih adalah hadis yang sahabatnya sama antara Bukhari dengan Muslim, kemudian matannya apa? Sama. Ya, matannya sama. Sebab kalau nanti ada tambahan umpamanya wazada al-Imam al-Bukhari atau wazada al-Imam Muslim. Kalau ada tambahan dalam matan, maka akan disebutkan Imam Muslim menambah kalimat ini ataupun Imam Bukhari menambah kalimat ini. Ini kalau yang dimaksud dengan mutafakun alaih. Jadi tidak disyaratkan sanad yang sebelum sahabat itu harus sama. Ya. Tetapi ada hal yang perlu kita pelajari ya dari sisi lain, yaitu kalau kita membaca kitab Imam Hakim rahimahullahu taala, sering kita melihat ala syartihima. Jadi umpamanya ala syartihima, hadis ini sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Maka ya di dalam hal ini disyaratkan dua hal. Jadi kalau hadis itu dikatakan ala syartil Bukhari wa Muslim, maka harus disyaratkan dua syaratnya. Syarat yang pertama bahwa rawi tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Di dalam ya, syarat yang menurut keduanya itu adalah ditetapkan di dalam sahihnya. Di dalam sahihnya. Oleh sebab itu kita akan melihat ya kritikan para ulama kepada Imam Hakim dalam sebuah hadis ya. Dikatakan ala syartil Bukhari wa Muslim, ternyata hadis ini tidak sesuai dengan syarat Muslim, tidak juga sesuai dengan syarat Bukhari. Jadi tidak kepada syarat Muslim, tidak kepada syarat Bukhari, apalagi kepada syartil Bukhari dan Muslim. Ya artinya umpamanya gurunya harus sama, muridnya harus sama, kemudian juga dari segi silsilah sanadnya harus sama antara Bukhari dengan Imam Muslim. Nah, ini kalau berkaitan dengan syartihima. Terus apa tadi? Berkaitan dengan syarah, pensyarah dari kitab ini. Syarah dari kitab ini, ya, ini di antaranya adalah syarah-syarah yang sangat bagus ya untuk kita pelajari. Ini Ihkamul Ahkam Al-Imam Ibnu Daqiqil ini ya. Kemudian ya Ibnu Mulaqqan ya di antaranya adalah syarahnya beliau juga ya. Kemudian ya syarah yang kita ada di sini umpamanya adalah syarah Li Syebasam ya yaitu dinamakan dengan taisir alam. Kemudian yang keempat ya, seperti syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang namanya adalah tambihul afham, yaitu fi syarhi umdatil ahkam, fi syarhi umdatul ahkam, dan yang lainnya. Kita akan kembali pertanyaan ya. Taip, dari pesan singkat dari Pak Ayub di Cikarang, apakah lafaz yang diucapkan oleh seorang yang berhaji labbaik tersebut adalah merupakan niat? Karena ada yang Anda pernah dengar bahwa itu merupakan niat, dan kalau demikian berarti dijaharkan. Tidak ya, tidak termasuk itu, bukan. Jadi itu bukan yang dimaksud ya. Dan kita akan jelaskan ya secara apa, secara panjang lebar nanti berkaitan dengan masalah niat ya. Dengan masalah niat insyaallah. Ya, mungkin kita angkat pertanyaan dari teleponnya. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa Bu, di mana? Dari Umu Khalid di Cikitung. Iya. Ustaz, minta tolong dijelaskan lagi masalah hadis inna ma akmalu bi niat itu adalah sepertiga dari din. Itu aja Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah jelaskan tadi bahwa hadis innamal a'malu binniyah itu dikatakan nisfuddin, setengah agama. Jauh dari segi bahwa agama ini berkaitan dengan batin, berkaitan dengan bohir. Jadi berkaitan dengan batin, hadis innamal a'malu itu berkaitan dengan ikhlas. Sedangkan berkaitan dengan bohir, itu amal yang nampak, maka di perintahkan untuk muwafaqah dengan sunnah. Sebab agama ini dikatakan ya alla na'budu illallah wa alla na'budu illa bima syara. Kita tidak menyembah hanya kepada Allah taala, dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya. Ini agama kita. Sedangkan dikatakan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyah itu adalah sulusuddin, 1/3 agama. Karena agama Islam dibangun di atas 3 hadis. Ya. Hadis yang pertama, ya, hadis innamal a'malu binniyah, ya. Yaitu hadis Umar ibn Khattab. Hadis yang kedua adalah man ahdatsa fi amrina hadza, ya, ataupun man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Sedangkan hadis yang ketiga yaitu hadis Nu'man ibn Bashir. Ya, Nu'man ibn Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al halalu bayyinun wal haramu bayinun." Maka Islam itu dibangun di atas 3. Jadi berkaitan dengan hati, berkaitan dengan kaifiyah ibadah kepada Allah taala, dan yang ketiga berbicara tentang halal dan haram. Jadi halalnya telah jelas, haramnya telah jelas. Maka Islam ataupun dinul Islam dibangun di atas 3 hadis ini. Dan tadi saya katakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah menjelaskan bahwa di bawah hadis ya, innamal a'malu binniyah ini masuk ke dalamnya adalah 70 bab yang berkaitan dengan masalah fikih. Baik, sekarang kita angkat kembali pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Aisyah di Bekasi. Silakan. Tadi saya mendengarkan tentang materi apa namanya? Toharoh ya Ustaz ya. Iya. Sebagaimana tadi orang kafir itu adalah najis, gimana tadi ininya ya hadisnya, tapi saya kurang paham, minta tolong dijelaskan lagi. Tadi dijelaskan sama Ustaz najisnya itu dalam segi akidah. Iya. Sepengetahuan saya selama ini najis itu berupa benda gitu ya. Iya. Jadi tolong dijelaskan kembali seperti apa konsekuensinya kita terhadap orang kafir, karena tadi dikatakan najisnya itu najis dalam segi akidah. Iya, iya. Dan perbedaannya bagaimana dengan najis-najis yang pada umumnya gitu. Iya, itu iya. Saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah jelaskan tadi bukan apa? Bukan hadis ya, tetapi ayat Al-Qur'an terdapat dalam surat At-Taubah yaitu surat yang ke-9 ayat 28. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis ya. Najis pun ada dua ya, najis maknawiyah dengan najis hissiyah ya. Jadi najis itu ada dua, ada najis maknawiyah. Yaitu najis maknawiyah adalah berkaitan dengan i'tiqad seperti kufur, syirik ya. Dan sejenisnya itu adalah najis. Maka yang dimaksud di sini adalah najis bukan berarti najis dari segi jasadnya. Jadi orang kafir itu tidak najis dari segi jasadnya. Ya. Tetapi mereka adalah najis dari segi i'tikadnya, keyakinannya. Ya, itu dikatakan najis ya. Jadi seperti tadi toharoh ada dua, toharoh ma'nawiyah dan toharoh hisiyah, maka demikian juga najis. Demikian juga apa? Najis ya. Jadi najis di sini adalah najis bimakna najis i'tikadiyah, bukan najis bimakna jasadiyah. Sebab pendapat yang rajih kuat nanti kita akan jelaskan juga di dalam beberapa hadis bahwa orang kafir jasadnya tidak najis ya. Jadi orang kafir jasadnya tidak najis. Bukti tidak najis, Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli baju ya dan membeli jubah dari orang Yahudi ya, dan dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang dihadiahkan oleh Nabi kepada salah seorang di antara para sahabatnya. Dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya mereka, dan kaidah umum adalah baro'atul asliyah. Allah a'lam. Baik. Ya, bagi para pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dari Umu. Di mana? Di Kelapa Gading. Silakan. Ya, mau nanya ini Pak Ustaz. Ya. Kita tempat kita kan ini sering kebanjiran ya. Sering kebanjiran. Jadi bagaimana apa kalau misalnya kita sudah wudu dengan air bersih terus percik lagi sama air yang banjir itu Pak Ustaz. Itu ya. Satu pertanyaan. Kedua, Ustaz, kalau misalnya kita selesai, halo, radionya dulu Pak Ustaz ya. Ini Pak Ustaz, pertanyaan saya yang kedua, itu kalau misalnya kita selesai wudu kemudian terpercik lagi sama bekas wudu itu juga Pak Ustaz, mana itu kan air bersih gitu maksudnya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, air banjir ya yang tadi ditanyakan ya, kita kembali kepada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana hadis Abi Sa'id dikenal dengan bi'ru bidu'ah. Hadis bi'ru bidu'ah, yaitu hadis bi'ru bidu'ah ini dikenal dengan sumur bidu'ah ya. Di mana para sahabat dulu suka membuang sampah dan termasuk bangkai. Dan apabila datang hujan, maka sampah-sampah tersebut, termasuk bangkai, bekas buang kain yang dipakai untuk wanita penghalang haidnya, ya, sehingga dalam kain itu ada darah haidnya. Maka apabila ada hujan, berkumpul di sumur bidu'ah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, "Anatawadu'u min bi'ri bidu'ah?" Fa'ajaba Nabi SAW, "Al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'un." Maka para sahabat merasa bingung dengan sumur bidu'ah ini. Kenapa bingung? Karena berkumpulnya apa ke tempat tersebut, yaitu kotoran-kotoran dan najis ya. Maka Rasul ditanya oleh para sahabat, "Apakah kami berwudu di sumur bidu'ah?" Maka Nabi SAW bersabda, "Air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya." Dalam tambahan riwayatnya adalah illa in tagoyaro rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahduthu fih. Kecuali berubah baunya ataupun rasanya ataupun warnanya dengan sebab najis yang jatuh kepadanya. Jadi yang jatuh kepadanya, dan sebenarnya ini juga kita akan bahas ya di dalam hadis-hadis tertentu nanti di sini, bahkan hadis ketiga mungkin tentang hal ini. Jadi jawabannya adalah hadis yang tadi, bahwa Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya air tidak ada yang menajiskan sedikit pun ya, kecuali apabila berubah baunya ataupun berubah warnanya ataupun berubah rasanya dengan rasa najis yang jatuh kepadanya. Jadi kalau ibu tidak melihat warna perubahan ataupun bau najis ataupun rasanya, maka walaupun air itu dikatakan air apa? Air banjir, maka itu tetap dalam keadaan suci, sebab air asalnya adalah suci. Pertanyaan kedua apa? Terkait dengan air mustakmal. Air mustakmal. Ini juga kita akan datang nanti tentang air mustakmal. Air bekas wudu kita yang jatuh itu adalah tahirul mutahhir. Dia adalah suci dan mensucikan. Ya, nanti kita akan datang ya, penjelasannya hadis-hadis bahwasanya para sahabat itu berwudu dari bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari bekasnya Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasul pernah mandi dari bekasnya Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan ini menunjukkan bahwasanya air musta'mal adalah suci dan mensucikan. Wallahu a'lam. Tapi kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Khairul Anwar di Menteng Atas. Silakan. Iya. Ini saya ingin menanyakan masalah hadis yang mengatakan ini bukunya saya ambil dari buku Abdullah bin Abdurrahman Ali Basam. Iya. Ini secara hadisnya mengatakan Ibnu Abbas mendengar mengetahui bahwa jamaah Nabi maksudnya Nabi telah sholat atau jamaah telah sholat itu mengetahui dari zikir-zikir mereka yang dikeraskan. Hmm. Saya ingin menanyakan apakah zikir yang dikeraskan itu boleh atau bagaimana? Hmm. Maksudnya di sini hadisnya anjuran zikir sudah sholat. Cuma dia hadis Muslim nih. Itu saja apa pertanyaan? Boleh satu lagi? Mengenai hadis yang ini yang Nabi yang di kena sihir orang Yahudi itu di sumur Azwaq itu. Itu bagaimana kaitan dengan Al-Qur'an yang mengatakan orang-orang yang ikhlas itu enggak mungkin bisa kena sihir itu. Itu saja, Pak ya. Itu aja, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatu iman rahimakumullah, dan tentunya ini pembahasan juga di luar pembahasan kita ya, tetapi kita akan jelaskannya. Pertama, tentang dzikir setelah sholat dijaharkan, ya, tentang dzikir sholat setelah dijaharkan, apakah itu disunahkan untuk dijaharkan atau dibolehkan untuk dijaharkan? Pertama, yang afdol, yang rajih bahwa dzikir itu tidak dijaharkan. Bagaimana dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Di situ tidak mengisyaratkan bahwasanya Rasul ataupun para sahabat menjaharkan dzikir. Tetapi bisa saja di situ maknanya dua, dan ini bukan takwil ya, sebab hadis-hadis yang lain menunjukkan hal itu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, atau memperdengarkan sebagiannya. Jadi terdengar sebagiannya. Dan tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan tentang apa? Dzikir. Kemudian tentang dzikir, beda ya antara dzikir jama'i dengan tentang masalah menjaharkan dzikir. Ya. Menjaharkan dzikir itu di sebagian tempat disunahkan. Ya, seperti umpamanya dalam Idul Fitri, dalam Idul Adha, dalam sholat kusuf. Itu disunahkan untuk menjaharkan dzikir. Jadi untuk menjaharkan takbir dan dzikir. Menjaharkan ya, takbir dan dzikir. Tetapi golibnya dzikir, itu diperintahkan ya untuk bersuara dengan suara yang rendah. Ya. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan tidak kurang dari 10 manfaat ya. Dari lebih dari 10 manfaat zikir itu disirkan. Salah satunya akan menambah kehusuan. Yang kedua menghilangkan rasa ta'ajub ataupun mendukung keikhlasan dalam hati kita. Ketiga ya lebih menunjukkan kita itu merendah di sisi Allah taala. Kemudian lebih ya menunjukkan kita itu butuh kepada Allah Ta'ala. Kemudian, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguhnya kalian tidak menyeru kepada yang tuli, tetapi kepada zat yang mendengar. Dan ini yang berkaitan dengan masalah dzikir, dan juga ini masalah yang agak panjang kita akan bahas di tempatnya. Adapun pertanyaan yang kedua. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang ikhlas tidak akan kena sihir. Ya, orang yang ikhlas tidak akan kena sihir. Saya belum pernah ya dalam Quran ataupun dalam hadis ya. Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat Al-Quran bahwa syaitan laknatullah, ya, ataupun jin akan mempengaruhi kepada kita, ya, ditinjau dari segi keimanan dan bukan keimanan kita. Adapun yang berkaitan dengan masalah jasad, ya, masalah yang berkaitan dengan jasad sakit dan sebagainya, itu tidak akan mengurangi kesempurnaan Rasul dan tidak akan mencacati apa yang dibawa oleh Rasul. Oleh sebab itu para ulama menyatakan penyakit yang menimpa kepada Rasul itu ada dua. Ada penyakit yang menimpa kepada Rasul dan tidak mempengaruhi risalah yang dibawanya. Maka ini kena kepada Rasul. Dan ini kepada Rasul-Rasul sebelum pun kena. Ya seperti ya Nabi, umpamanya Nabi Ayub sakit gitu. Rasul pun kena penyakit panas dan sejenisnya. Adapun yang kedua adalah penyakit yang akan mempengaruhi keabsahan risalah. Maka ini tidak terjadi kepada Rasul. Jadi umpamanya sekarang godaan syaitan ya, itu memang tidak berpengaruh kepada Rasul dari sisi yang akan mempengaruhi keabsahan risalah. Ya, maka di sini juga kita harus mengetahui ya sisi sakit yang mana. Ya, sisi sakit yang mana? Maka ini tidak bertentangan ya dengan yang tadi apa ditanyakan. Ya. Oke, kita angkat kembali pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Iya. Halo. Ya, halo. Silakan dari mana Om? Ini Citri. Iya. Di Tanjung Priok. Silakan. Iya. Iya, mau nanya Pak Ustadz. Ini iya. Kan kakak saya ya, kalau dia wudu kok telinganya itu nggak dibasuh gitu ya? Iya. Kalau padahal dia kan pernah di pondok gitu. Nah, kalau saya tanya dia bilang nggak wajib. Apa benar nggak itu Pak Ustadz? Apa? Kan, soalnya. Iya, iya, iya. Ya. Allah Alam mengusap telinga adalah wajib. Jadi mengusap telinga adalah wajib di dalam wudu. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dan ini hadis ya. Walaupun itu dikatakan mauquf kepada sahabat, tetapi hakikatnya adalah hukumnya adalah marfu. Yaitu dinyatakan al-udunani minar-ra'si. Al-udunani minar-ra'si. Jadi dua telinga adalah masuk kepada kepala. Jadi dinyatakan al-udunani minar-ra'si. Dan cara mengusapnya kita juga akan jelaskan nanti tentang kaifiah mengusap kepala dan telinga. Itu dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya Rasul mengusap kepala, kemudian memasukkan jari-jarinya, memasukkan telunjuknya ke dalam telinganya, dan mengusapkan ibu jarinya kepada daun telinganya. Jadi artinya telinganya, belakang telinganya. Maka ini cara yang sunnah, maratan wahidah dan mengusapnya satu kali. Jadi wallahu a'lam, mengusap telinga adalah hukumnya wajib. Sebab telinga adalah termasuk kepala. Dinyatakan dalam hadis yang sahih, al-udunani minar-ra'si. Jadi dua telinga termasuk kepada kepala. Kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat dari Ukhti Maria. Tolong diulang kembali berkaitan tentang kandungan isi Al-Quran yang mencakup 5 poin. Iya, diulangi ya. Jadi yang pertama Al-Quran berbicara tentang, pertama adalah tata'alaku bidatilah asma'ihi wa sifatihi wa rububiyatihi wa af'alihi. Yang pertama Al-Quran berbicara tentang berkaitan dengan zat Allah Ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, dan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua Al-Quran berbicara tentang apa? Al-Quran berbicara tentang uluhiyah, yaitu wajibnya beribadah kepada Allah Ta'ala. Sini adalah wajibnya kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah yang kedua, yaitu ayat-ayat seperti u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya ayuhannasu budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tatakun. Yang ketiga adalah al-awamir wa nawahi. Ini al-awamir wa nawahi. Di mana Al-Qur'an itu berbicara tentang perintah dan larangan. Jadi berbicara tentang perintah dan larangan. Ya seperti perintah salat, perintah haji, perintah saum, larangan-larangan ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, maaf. Yang keempat Al-Quran berbicara bayan jaza'u li ahli tauhid wa bayan anil jaza' an ahli syirik. Jadi yang keempat, kemudian kelima, Al-Quran berbicara tentang apa? Penjelasan, balasan bagi ahlu tauhid dan balasan untuk ahli syirik. Jadi ini sekitar ini tentang apa? Ayat Al-Quran. Oleh sebab itu para ulama mengatakan Al-Quranu kulluhu tauhid. Quran semuanya adalah tauhid. Sebab beredar kepada yang tadi. Ya. Beredar kepada yang tadi. Ima berbicara tentang zat Allah Ta'ala. Ima berbicara tentang kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Dan itu adalah tauhid uluhiyah. Sedangkan yang pertama adalah tauhid asma dan sifat dan tauhid rububiyah. Sedangkan yang ketiga adalah berbicara tentang konsekuensi dari tauhid, yaitu melaksanakan perintah menjauhi larangan. Sedangkan yang keempat adalah berbicara tentang apa? Tentang pahala bagi ahli tauhid dan melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan yang kelima adalah balasan, yaitu adab yang akan diberikan atau ditimpakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, kepada ahli syirik yang tidak melaksanakan apa konsekuensi dari tauhid. Ini hakikat dari dinul Islam ataupun isi dari Al-Qur'an. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sama yang berkaitan tentang derajat hadis yang pertama ini, hadis ahad. Ustaz, ada satu firqah yang tidak menerima hadis ahad dalam masalah ibadah, apakah artinya selama ini salatnya tidak sah? Dan bagaimana klaim yang mengatakan hadis ahad hanya bisa diterima dalam masalah hukum? Apakah ini benar? Jazakallahu khair. Telah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan ya, bahwa hadis selama sahih, baik itu mutawatir ataupun ahad, maka itu adalah hujjah, sama saja di dalam akidah, sama saja di dalam hukum ya. Tidak ada perbedaan. Dan tentunya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ya, dan seluruh para ulama itu tidak pernah membedakannya, apakah hadis ini mutawatir ataupun hadis ini apa? Ahad. Sebab kedua-duanya adalah hujjah. Dan yang memisahkan hadis mutawatir boleh di dalam akidah, sedangkan hadis ahad hanya boleh dalam hukum, tidak boleh dalam masalah akidah, tentunya ini adalah batil. Dan ini adalah pendapat firqah dari Mu'tazilah. Jadi firqah Mu'tazilah yang memisahkan hadis mutawatir dengan hadis ahad. Sebab penolakan hadis ahad di dalam masalah agama ini akan menyebabkan apa? Tertolaknya dan menyebabkan membatalkan syariat Islam. Jadi membatalkan syariat Islam, dan tentunya ini adalah merupakan cara musuh Islam untuk menghancurkan agama Islam. Oke, satu lagi dari seorang pendengar. Ustaz, apakah dia dari Maya di Menteng, saya mohon penjelasan apakah benar berniat niat bersuci yang berbunyi nawaitu ya lirafil hadas ya lirafil hadasil akbar, dan apakah ini benar karena saya sebagai seorang wanita yang setiap bulannya mendapatkan haid takut selama ini tidak suci. Jazakallahu khair. Tadi telah dijelaskan bahwa talafud biniyah, dan akan dijelaskannya tentang kaidah-kaidahnya, bahwa melafadzkan niat itu tidak disunnahkan, bahkan ijma bahwasanya itu adalah bid'ah dolalah, artinya bid'ah ya, tidak sunnah ya, melafadzkan niatnya, dan tidak ada dalilnya yang menunjukkan dianjurkan melafadzkan niat ya. Kalau niat itu perlu dilafadzkan seperti saya tadi jelaskan, bahwa nanti akan terjadi tasalsul, artinya sesuatu yang tidak ada kesudahannya. Kalau harus dilafadzkan niat ya, maka melafadzkan niat pun harus perlu kepada apa? Niat ya. Sebab melafadzkan niat adalah amal. Ya. Kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Marzuki. Iya, iya. Di mana Pak Marzuki? Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini, Ustaz. Setiap kita niat salat, niatnya karena takut akan neraka Allah, menginginkan surganya Allah. Apakah itu bisa dibenarkan apa enggak itu, Ustaz? Yang kedua, saya ini kan tukang netra, Ustaz. Jadi kalau saya nanti itu Allah tidak jelas, Pak. Diulangi kembali. Yang kedua, yang kedua. Yang kedua diulang Allah kembali. Terputus-putus, ya, Pak. Jangan terputus-putus, lebih keras lagi suaranya, biar lebih jelas. Kalau saya menurut non-muslim, itu dibenarkan nggak? Baik, afwan, Pak, tidak jelas sekali ya. Kita yang akan kedua tidak jelas pertama, ya. Kita pertanyaan yang pertama. Baik. Maaf ya. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau seseorang ataupun tadi Bapak melakukan sholat, melakukan ibadah karena dua hal, takut akan nerakanya Allah Ta'ala dan ingin untuk mendapatkan surga, apakah ini menafikan ikhlas? Ikhwati iman rahimakumullah dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, kita telah paham ya tentang akidah ahli sunnah dan manhaj ahli sunnah di dalam dua hal. Pertama, di dalam masalah beribadah, ya, di dalam masalah beribadah, bahwa ibadahnya ahli sunnah dibangun di atas tiga sendi. Jadi rokaisu ibadah salah satu. Jadi sendi ibadah itu ada tiga: al-mahabatu, war-roja'u, wal-khawfu. Jadi sendi-sendi ibadah itu ada tiga: cinta, pengharapan, rasa takut. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Kemudian, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban." Jadi menunjukkan di sini bahwa apa? Bahwa amal, ya, bahwasanya amal itu mesti dibangun, ya, di atas pengharapan terhadap ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang beribadah dengan semata-mata cinta, maka ini adalah ibadahnya orang zindik. Dan barang siapa yang beribadah dengan semata-mata takut, ibadahnya orang-orang haruriyun, orang-orang khawarij. Dan barang siapa yang ibadah dengan roja, pengharapan semata, maka ini adalah ibadahnya orang-orang murji, orang-orang murji'ah. Maka siapa yang beribadah dengan rasa cinta, dengan rasa takut, dan rasa pengharapan, maka ini adalah ibadatul muwahhidin. Ibadahnya adalah ahlu tauhid. Ini yang wajib dipahami, ya. Sedangkan yang kedua, bahwa permasalahan yang berkaitan dengan al-jannatu wan-nar. Jadi surga dan neraka. Jadi surga dan neraka. Di antara keyakinan ahli sunnah bahwa seorang mukmin melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala karena ingin mendapatkan surganya. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengharapkan surga. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi dalam ayat ini jelas kita diperintahkan untuk apa? Untuk bersegera dan mengharapkan surganya Allah Ta'ala. Maka kalau orang mengatakan sekarang beribadah, saya tidak ingin apa? Ingin surga. Saya ingin kecintaan Allah Ta'ala. Ini ibadahnya orang zindik. Dan kita pun diperintahkan takut akan neraka. Wattaqun narol lati waquduhan nas wal hijaratu mu'iddas lil kafirin. Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita diperintahkan takut, ya. Diperintahkan takut. Dan dalam hadis yang dinyatakan seseorang itu akan mendapatkan manisnya cinta, manisnya keimanan, salah satunya apa? Orang yang merasa takut dimasukkan ke, apa, terjebak kepada kemungkaran, terjebak kepada maksiat, terjebak kepada dosa, seperti takutnya dilemparkan kepada api neraka. Menunjukkan di sini apa? Diwajibkan kita takut. Diwajibkan kita apa? Takut. Bahkan al-khawfu war-raja minal ibadah, bal min a'dhamil ibadah. Bahkan ya, mengharap, takut itu adalah bagian dari ibadah. Jadi orang itu takut akan neraka itu adalah ibadah. Takut akan azab neraka adalah ibadah. Dan termasuk apa? Cinta dan mengharap akan ganjaran-ganjaran Allah Ta'ala adalah termasuk apa? Ibadah. Sebab takut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Khadijah di Koja, Pak Ustaz. Silakan. Ini mau nanya, Pak Ustaz, ya. Yeah. Sekarang kan alat-alat makeup itu ya dipakai yeah. oleh wanita itu kan ada yang waterproof gitu, Pak Ustaz. Misalnya lipstiknya ada yang waterproof, terus bedak-bedaknya juga ada yang waterproof. Itu kira-kira menghalangi wudhu nggak, Ustaz? Kalau misalnya belum dihapus terus pakai wudhu gitu. Iya. Terus yang pertanyaan saya kedua, Pak Ustaz, saya pernah mendengar salah satu siaran radio gitu ya, mengenai si wanita juga. Terus ngomongnya gini, Pak Ustaz, kabar gembira buat pengantin baru. Katanya nggak ada itu mandi junub gitu, Pak Ustaz. Iya. Itu Pak Ustaz. Ya, makasih banyak, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Tentang mikaf ya, berkaitan dengan masalah wudu. Secara umum saya akan jelaskan hukum wanita memakai mikaf ya. Ya. Pertama, bagi seorang wanita memakai mikaf harus meninjau tiga sisi. Jadi wanita yang memakai mikaf harus meninjau tiga sisi. Sisi yang pertama harus diketahui tentang zat mikaf itu, ya, terutama hari ini, ya, terutama dari hari ini. Ya, umpamanya make up itu apakah dibuat dari zat yang halal ataupun di zat yang haram, dari zat yang suci ataupun zat yang najis. Itu yang pertama. Sisi yang kedua ditinjau juga dari segi madarat ketika menggunakan make up ya. Ya, yang berkaitan dengan pewarna muka ataupun pewarna bibir dan sejenisnya. Nah, maka jika ditemukan secara penelitian dokter itu membahayakan, ya, membahayakan, menyebabkan kulit keriput, menyebabkan pecah bibir dan sejenisnya, maka bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah, maaf, itu tidak boleh, ya. Sebab kaidah-kaidah umumnya dalam agama, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Ya. Ini dari sisi yang kedua, ya, harus diperhatikan ya oleh kaum ibu. Sisi yang ketiga adalah ditinjau dari segi niat menggunakan make up tersebutnya dan di mana digunakannya. Dengan tujuan tentunya adalah bukan untuk tabaruz, di mana menggunakan alat tersebut adalah untuk diperlihatkan dan untuk menggoda kaum laki-laki. Ya, tabaruz ya, sebab dilarang ya wanita untuk tabaruz, ya, menampakkan perhiasannya dan memperindahnya sehingga kaum laki-laki umpamanya iltifat menoleh kepadanya dan melihat dan sebagainya. Ini hal yang tiga ini harus diperhatikan. Nah, apabila kosong dari tiga perkara ini, artinya datnya adalah dari dat yang suci, kemudian tidak memadorotkan, kemudian memakainya adalah untuk suaminya, tidak dengan tabarus, maka secara umum hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Adapun yang ditanyakan tadi dengan masalah wudu, Allah alam ya, bahwasannya alat-alat itu tidak menghalangi masuknya wudu gitu, air wudu kepada kulit ya, kepada kulit, jadi tidak termasuk yang menghalangi ya, tidak termasuk yang menghalangi, Allah alam. Ya, mungkin satu pertanyaan pesan singkat yang tadi disampaikan melalui via telepon sudah. Ya. Bapak yang tanya tadi adalah tunanetra dan dia bertanya boleh tidak memijit orang non muslim. Memijit orang non-muslim. Ya, kalau kita kerja dan memijit orang non-muslim, ya, Allah alam secara umum ya tidak ada larangan. Ya. Secara umum tidak ada larangan. Tetapi dengan syarat ya, orang yang kerja pada orang kafir harus memperhatikan poin-poin sebagai berikut yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama ada mita'dimhim, wa ada misana alaihim. Yang pertama tidak boleh mengagungkan. Yang kedua tidak boleh menyanjung-nyanjungnya, ya. Sebab ya orang muslim adalah tinggi, ya. Orang muslim adalah tinggi, ya. Orang muslim adalah tinggi. Ini orang yang bekerja. Kemudian tidak boleh ya dirinya itu merendahkan pada mereka, ya. Merendahkan kepada mereka, memanggil dengan panggilan-panggilan yang mengagungkan mereka dan sebagainya. Ini bagi seorang muslim yang kerja pada orang kafir. Jadi yang kerja pada orang kafir, wallahu a'lam. Mungkin satu kesimpulan akhirat. Ya. Tak menutup kajian kita pagi hari ini, Bapak. Ya, kesimpulan yang kita bahas untuk sementara adalah tentang mukodimah dari kitab yang mulia ini, yaitu tentang tadi mu'alif memulai kitabnya dengan kalimat basmalah, dan kita telah jelaskan bahwa itu dengan empat sebab. Yang pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua mengikuti sunnah, yang ketiga adalah mengikuti kebiasaan para ulama terdahulu, yang keempat adalah tabaruk dengan basmalah. Kemudian yang selanjutnya mu'alif menjelaskan tentang masalah toharoh. Jelaskan tentang masalah toharoh, di mana toharoh terbagi kepada dua, yaitu toharoh hissiyah dan toharoh maknawiyah. Ya, toharoh hissiyah dan toharoh maknawiyah. Nah, kita telah jelaskan tentang hal-hal tersebut ya di dalam penjelasan tadi. Kemudian kita jelaskan tentang masalah masalah yang berkaitan dengan hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama. Kenapa mu'alif itu memasukkan hadis ini dalam kitab toharoh? Salah satunya adalah dua tujuan. Tujuan yang pertama, bahwa toharoh itu perlu kepada niat. Ya, toharoh perlu kepada niat. Dan yang kedua, untuk menunjukkan tentang keikhlasan penulis di dalam menulis kitab yang mulia ini. Ya, barangkali itu secara singkat isi pembahasan kita pagi hari ini. Pendengar radio dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian kajian pada pagi hari ini tentang mukadimah penjelasan hadis yang pertama, hadis niat, dari pembahasan kitab hadis Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah radhiyallahu taala. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari dapat bermanfaat, dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang antum layangkan melalui pesan singkat tidak dapat kami ajukan karena keterbatasan waktu. Anda bisa mengikuti kembali kajian ini pada setiap Sabtu pekan kedua dan pekan keempat pukul 9 sampai dengan pukul 11 bersama Ustaz Abu Qatadah radhiyallahu taala. Kami yang bertugas di studio mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita lanjutkan dengan pembacaan surat Ibrahim. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.